memperingatkan manusia. Allah merubah yang tadinya bumi tenang menjadi berguncang, yang tadinya aman, nam tidak takut, tidak khawatir menjadi takut dan khawatir, nam dirubah keadaannya karena nam manusia berubahnya sendiri. Allah tidak akan merubah, Allah tidak akan menganggap nikmat yang Allah berikan kepada manusia sehingga manusia itu merubahnya sendiri. Dirubah dengan apa? Dengan dosa dan kemaksiatan. Nah, karena dosa-dosa dan kemaksiatan manusia sehingga diangkat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia tersebut. Di antara nikmat keamanan, nikmat ketenangan, nah, diangkat oleh Allah diganti dengan ketakutan dan tak dan khawatir dan was-was. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimani fa barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiku ba'dakum ba'sa ba'd. Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Surat Al-An'am ayat yang ke-65. Dalam surat Al-An'am ayat ke-65 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah mampu untuk mengirim azab, untuk mengirim siksaan kepada manusia dari atas dan dari bawah kaki manusia. Nah, azab dari atas berupa hujan bebatuan. Hujan air, tapi hujannya tidak membawa barokah, menimbulkan banjir sehingga banyak bangunan yang roboh, tanam-tanaman hancur, hewan-hewan ternak banyak yang mati. Hujannya tidak membawa barokah, tidak membawa faedah, tapi membawa kebinasaan, kehancuran. Cahaya matahari menyebabkan kekeringan, kemarau yang panjang. Tanam-tanaman mati, hewan-hewan kelaparan mati. Nah, cahaya mataharinya tidak membawa faedah, tidak membawa manfaat, menyebabkan enam kebinasaan. Azab dari Allah Subhanahu wa taala dari atas. Allah Maha mampu untuk mengutus, mendatangkan azab dari bawah kaki kalian berupa gempa bumi, digoncangkan bumi tersebut. Nah, fabarakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Ya. Gempa bumi ini bukan karena jin dan setan di sana marah, bukan. Bukan karena kerun-kerun di sana tidak diberi makan sehingga marah, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala hendak memperingatkan manusia agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia kembali melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga wahai kaum muslimin di tenda-tenda pengungsian banyak-banyaklah beristighfar, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian banyak senda gurau, tertawa terbahak-bahak apalagi bicara masalah politik, masalah ini dan itu yang tidak bermanfaat. Bertobatlah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa urusan kita dengan politik? Apa urusan kita dengan masalah pemerintah? Nah, cukup mereka yang mengurus hal itu. Banyak-banyaklah beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau adil atau kamu zalim, mereka mau amanah atau kamu khianat, itu urusan mereka. Nah, kita hanya sebatas mungkin memberikan nasihat kalau kita memiliki kemampuan. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Banyak-banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayatnya yang lain, surat Al-Ankabut ayat yang ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakullan akhadna bidzambihi. Faminhum man arsalna alaihi hasiban, faminhum man akhadathu aswaihatu, wa minhum man khasafna bil ardh, wa minhum man aghraqna, wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun." Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak mendzalimi mereka. Akan tetapi mereka lah yang mendzalimi diri mereka sendiri. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat ke-40. Nah, masing-masing mereka kami azab karena dosa-dosanya. Anam. Kaum muslimin rahimani wa rahimul jami'in fa barakallahu fikum. Nah, dengan ujian-ujian ini, dengan musibah-musibah ini, dengan bencana alam ini, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, baca di tenda-tenda pengungsian Al-Qur'an, beristighfar, berdoa, tegakkan salat yang 5 waktu, naam qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, naam. Barakallahu fikum. Yang semoga dengan kita banyak-banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala nam mengangkat kesusahan, kesempitan, musibah yang sedang dialami dan diganti dengan keutamaan darinya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimajamin fa barakallahu fikum. Disebutkan juga di dalam hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala fi hadhihi ummati khasafun wa maskhun wa khadafun. Faqala rajulun minal muslimin, ya Rasulullah, wa mata dhalika? Faqala idha dhaharat al-qainatu wal-ma'ajik wa syurbat al-khumur. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda pada umat ini akan ada yang mengalami azab dari Allah berupa ditenggelamkan ke dalam tanah, diubah wujud fisiknya, dan dilempari dengan bebatuan dari atas. Seorang laki-laki muslim berkata, "Wahai Rasulullah, kapankah akan terjadi?" Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Jika sudah tersebar para penyanyi. Jika sudah tersebar para penyanyi, alat-alat musik dan minuman keras banyak diminum." Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, sehingga kaum muslimin rahimani wa jami'an fabarakallahu fikum, yang wajib kita pahami dalam menghadapi musibah-musibah ini, bencana alam ini, adalah musibah ini, bencana ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebagai teguran. Sebagai teguran, bahkan mungkin sebagai adab bagi manusia karena dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia itu. Dan yang wajib atas kita adalah kita beristighfar, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita semuanya dalam menghadapi kejadian-kejadian di alam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomah kepada kita untuk kita tetap di atas siratal mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari akibat jelek bencana-bencana alam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan kemudahan pada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.